Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla yang mana pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah masih memberikan kepada kita kasih sayangnya, memberikan kepada kita nikmatnya dan hidayahnya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu agama ini. Dan ini sungguh suatu karunia yang sangat besar yang selayaknya kita harus syukuri bersama. Kemudian, salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kepada panutan kita, Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Tapi pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair, ya, kitab tentang kumpulan dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk kepada bab su'udzon bil muslimin, ya. Bab su'udzon bil muslimin, bab tentang prasangka buruk kepada kaum muslimin. Prasangka buruk atau su'udzon ini merupakan dosa besar. Ya, karena seorang muslim itu asalnya dia memiliki sifat yang baik dan adil. Ya, al-aslu fil muslim al-khairu wal adalah. Ya, sifatnya baik dan adil. Sehingga tidak boleh dijatuhkan sifat ini dari seorang muslim kecuali dengan keterangan yang jelas, dengan dalil yang jelas, dengan keyakinan. Karena asalnya seorang muslim seperti itu. Adapun dzan, ini sifatnya ragu-ragu, prasangka, dugaan. Makanya para ulama mengatakan adzan itu taraddud baina amrain. Ahaduhuma rajih wal akharu marjuh. Ya. Bimbang atau ragu-ragu di antara dua perkara, namun yang satu perkara lebih rajih, lebih kuat daripada perkara yang lain. Ini namanya adzan. Ya. Dan kita dilarang di dalam syariat ini untuk berprasangka buruk kepada saudara kita. Kecuali ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya saudara kita itu memang melakukan sebuah kesalahan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, dan ini juga menjadi dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam bab su'udzon bil muslimin ini. Yakni firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena kebanyakan sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah satu seorang di antara kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, ya niscaya kalian akan merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman, untuk menjauhi kebanyakan daripada prasangka. Kebanyakan dari prasangka. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh pada sebagian prasangka, yang mana sebagian prasangka ini yang menjatuhkan seorang muslim ke dalam perbuatan dosa, dengan dosa yang besar. Mengapa demikian? Karena dari prasangka-prasangka yang tidak benar itu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu, ternyata dengan sebab itu dia menzalimi saudaranya. Dengan sebab itu dia menjatuhkan kehormatan saudaranya, yang mana kehormatan seorang muslim sangat terjaga di dalam agama Islam. Haram untuk dijatuhkan. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi seluruh atau sebagian besar daripada prasangka-prasangka itu. Walaupun sebagiannya benar, tetapi Allah perintahkan untuk dijauhi. Mengapa? Karena ada sebagian, ya, sebagian dari prasangka itu yang menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya, kalau ada sebuah berita yang dibawa oleh seseorang datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tabayyun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka cek, periksa dulu, teliti berita tersebut. Bukan hanya beritanya saja yang diteliti kebenarannya, bahkan hakikatnya pun harus diteliti. Sehingga apa? Antusibu kauman bijahala, agar engkau tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum dengan tanpa mengetahui. Fastusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang kemudian engkau menyesal dengan apa yang engkau lakukan. Ya. Jadi Allah SWT perintahkan kita untuk tabayyun, untuk tathabbut, mengecek kebenaran, kevalitan sebuah berita, sebuah kabar, ya, dan juga hakikat daripada kabar tersebut. Supaya kita tidak melanggar kehormatan seorang muslim, ya. Dan ini berlaku secara umum kaum muslimin. Ya, bukan hanya orang awamnya saja, semuanya, ya. Kalau ada berita tentang saudara kita yang muslim, maka jangan terburu-buru untuk berprasangka yang tidak-tidak. Dan tentunya perkaranya lebih besar lagi ketika itu berhadapan dengan para ulama, ya, yang mana ini menimpa sebagian dari kita, ya, berburuk sangka kepada orang-orang alim, berburuk sangka kepada para dai, para ustadz, hanya dari berita-berita yang kita belum cek kebenaran berita tersebut. Dan ini juga kadang menimpa yang lebih besar lagi, ini kepada para pemimpin, sehingga kemudian akhirnya timbul fitnah, huru-hara di mana-mana, disebabkan karena apa? Karena berita-berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, yang kemudian kaum muslimin termakan dengan berita tersebut, dan akhirnya berprasangka yang tidak-tidak, dan bahkan menimbulkan gejolak di tengah kaum muslimin. Ya, jadi ini bukan perkara yang ringan. Dan seandainya, berita tersebut benar adanya, ya, dan kemudian kita dapatnya memang betul bahwa orang yang dikabarkan dalam berita tersebut memang melakukan kesalahan, maka itu pun syariat menuntunkan untuk bukan menyebarkan aib kesalahan orang tersebut, tetapi justru yang diperintahkan oleh syariat adalah menasehati orang tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ya, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, ya, untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan orang-orang awamnya. Bagaimana yang namanya menasihati orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin? Maka, ya, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, nasihat kepada orang awamnya kaum muslimin, ya, ini dengan apa? Maksudnya dengan mencintai bagi mereka apa yang dicintai untuk dirimu. Jadi kita mencintai untuk mereka, untuk kaum muslimin, apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita tidak suka, ya, hal-hal buruk untuk mereka sebagaimana kita tidak suka hal-hal buruk untuk diri kita. Menyayangi mereka, menyayangi yang muda-muda dari kalangan kaum muslimin, menghormati orang-orang tua, ya, bersedih dengan kesedihan kaum muslimin, bergembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Jadi bukan ketika menerima kabar atau berita yang buruk, ya, fitnah kepada saudara kita sesama muslim, malah justru bergembira ria dan ikut menyebarkan. Ini bukan nasihat kepada kaum muslimin, ya. Kita diperintahkan untuk menasihati mereka, ya, bukan untuk menyebarkan aib membuat malu saudara kita sesama sesama muslim. Jadi sekali lagi manhaj yang lurus di dalam masalah ini adalah ya, ketika seseorang mendengar sebuah perkataan tentang hak saudara kita, maka yang pertama hendaknya tidak terburu-buru dan berprasangka buruk. Coba dicarikan alasan-alasan uzur-uzur untuk saudara kita. Seraya kita juga mengecek kevalitan daripada berita atau perkataan tersebut. Maka kalau ternyata ya beritanya betul, sesuai dengan hakikatnya, itu pun yang wajib bagi kita adalah tidak menyebarkan keburukan saudara kita. Yang wajib bagi kita adalah menasehati mereka. Ya, karena agama itu adalah nasihat. Taib. Itu dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini. Selanjutnya, Syekhul Islam membawakan sebuah hadis dari riwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Ya, ini bentuk sigot tahdzir ya, peringatan untuk menjauhi dari dhon, prasangka. "Iyyakum wadh-dhann," hati-hati kalian dari prasangka. "Fa inna adh-dhanna akdzabul hadis," karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ya, sedusta-dusta perkataan. Nah, yang dimaksud dengan sedusta-dusta perkataan ini adalah perkataan jiwa, hadithun nafs, ya, perkataan di dalam diri kita. Namanya dhon itu di dalam diri munculnya. Jadi tidak boleh seseorang mendasarkan sesuatu atau pendapatnya di atas dhon, ya, di atas dhon. Tidak boleh seorang menuduh yang tidak-tidak pada saudaranya dengan prasangka-prasangka ini, kemudian dia membangun kritikan dan yang lain-lainnya dari terhadap saudaranya itu dibangun di atas prasangka-prasangka seperti ini. Ya, ini perbuatan termasuk dosa besar dan dilarang. Oleh karenanya dibawakan dalam hadis ini dalam bentuk tahdzir, ya, tahdzir. Iyyakum wadh-dhann. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Baik, saya kira itu dua hadis yang dibawakan dua dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala di dalam bab su'udzon bil muslimin. Baik, kemudian selanjutnya kita pindah kepada bab berikutnya, yakni bab ma jaa fil kadzib 'ala Allahi wa 'ala rasulih. Ya, bab tentang dusta atas Allah atau dusta terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dusta merupakan sifat yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dusta dalam segala macam bentuknya. Ya, secara umum dusta ini sifat yang tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim tidak boleh menghiasi dirinya dengan sifat ini. Ya. Tidak boleh seorang muslim menghiasi dirinya dengan sifat dusta sehingga kemudian dia disebut pendusta. Jangan sampai, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa dalil, ya, dengan lafaz yang semisal terkait dengan dusta atas Allah. Ya, perlu diketahui sebelumnya ya, pendengar radio muslim, dusta secara umum tidak boleh. Dan dusta ini tidak satu tingkatan, ya. Ada dusta kepada orang lain, sesama kaum muslimin, dusta atas Rasulullah, dan dusta atas Allah. Ya. Secara umum, dusta atau bohong adalah dosa besar, hatta kepada kaum muslimin. Namun dosanya semakin besar, ya, ketika dusta itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan lebih besar lagi kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba?" Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan ayat ini yang semisal dengan ini, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba?" ini terulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Ya, pencarian saya tidak kurang dari 9 ayat Allah Subhanahu wa taala mengulangi dengan lafaz seperti ini, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat buruk. Ya, sangat buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengulang-ulangi ayat ini dalam Al-Quran sampai beberapa kali. Ya. Dan diantara dampak buruk, ya, akibat buruk dari orang berdusta atas Allah adalah dia menyesatkan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban?" Ya. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah? Liyudhillan nasa bighairi ilm. Untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi dusta terhadap Allah ini salah satunya dipakai oleh mereka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang berdusta atas Allah ini, ya, kelak mereka akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang menghitam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaumal qiyamati tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Pada hari kiamat nanti, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum muswadda. Wajah mereka menghitam. Ya. Wajah mereka menghitam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Ya. Engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas Allah itu wajah mereka menghitam. Bukankah di dalam jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang takabur? Ya, nanti pada hari kiamat ada wajah yang putih bercahaya dan ada wajah yang hitam. Ya, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, pada hari di mana ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang menghitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum? Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Ya. Jadi ya demikian, ya. Orang-orang yang berdosa terhadap Allah SWT, kelak pada hari kiamat Allah akan hitamkan wajahnya. Dan tempat kembali mereka adalah dalam jahannam, ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah yang saya bacakan tadi. Ya, dan dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini macam-macam bentuknya. Saya berikan contoh, ya, dusta kepada Allah diantaranya seseorang menjadikan bagi Allah itu anak. Ya, mereka menjadikan bagi Allah anak, ittakhadallahu walada, sebagaimana orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa adalah putra atau anak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang-orang kafir juga mereka menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka ini, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu al-sinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka tidak sukai. Mereka tidak suka anak-anak perempuan, tapi mereka jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki anak perempuan. Wa tasifu al-sinatuhumul kadhib, ya, dan lisan-lisan mereka mengatakan dengan kedustaan. Anna lahumul husna, bahwasanya mereka, bagi mereka kebaikan. La jarama anna lahumun nar, ya, tidak ragu lagi bahwasanya bagi mereka neraka. Wa annahum mufratun, dan bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, astafanil banati alal banin, ya, apakah Allah SWT memilih anak laki perempuan di atas anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun, ya. Apa yang terjadi padamu, ya, kaifa tahkumun, bagaimana kamu menetapkannya? Ini celaan kepada orang-orang kafir yang mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara bagi mereka anak laki-laki. Mereka tidak suka anak perempuan. Aib bagi mereka. Kita lihat orang-orang musyrikin Arab itu aib dah, ya, ketika memiliki anak perempuan aib, sehingga sebagian dari mereka kemudian menguburkan anak perempuannya, bahkan menguburkan anak perempuannya hidup-hidup karena aib punya anak perempuan. Bagaimana mungkin yang aib buat mereka, yang mereka tidak sukai, mereka jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, demikian. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Kedustaan terhadap Allah adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam peribadatan, berbuat syirik. Ya, di dalam peribadatan, menjadikan tandingan-tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil sekutu-sekutu yang mana sekutu-sekutu tersebut menolong Allah, ya, membantu Allah. Kita katakan ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan demikian itu aku diperintah dan aku termasuk orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ya, ingatlah, hanya milik Allah lah al-khalq, penciptaan, wal amru, dan perintah. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, ya, Rabb semesta alam. Ya, jadi Allah tidak mengambil sekutu-sekutu. Allah tidak membutuhkan sekutu-sekutu itu di dalam menciptakan alam semesta ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, maha perkasa, mampu untuk melakukan segala sesuatu, termasuk menciptakan alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan kepada pertolongan atau sekutu dari makhluk-makhluknya. Kemudian juga termasuk bentuk kedustaan kepada Allah adalah ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengambil wasilah dari makhluknya sebagai perantara, ya, wasilah ini perantara antara makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mengambil wasilah. Wasilah maksudnya adalah perantara, ya, dari makhluknya untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan firman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-18. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka itu, ya, yang mereka sembah, mereka-mereka itu adalah syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, sebagian orang mereka mengambil wasilah-wasilah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawat wala fil ard. Ya, apakah kamu memberi kabar kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui baik di langit maupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi mereka menjadikan pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah yang tujuannya untuk menyampaikan kepada Allah keinginan-keinginan mereka, hajat-hajat mereka. Ini seakan-akan mereka ingin memberi kabar kepada Allah tentang perkara-perkara yang tidak diketahui Allah SWT. Seakan-akan Allah tidak mengetahui keinginan hambanya, sehingga perlu adanya perantara-perantara. Ya, mereka samakan, ya, Allah ini seperti raja-raja di dunia. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada raja-raja, ya, maka yang kita lakukan adalah kita harus mencari perantara. Ya, orang-orang yang dekat dengan raja tersebut, yang bisa menyampaikan keinginan kita, hajat kita kepada sang raja. Dan mereka samakan Allah dengan raja-raja tersebut di dunia. Bagaimana bisa sama? Ya, Allah Maha mengetahui, sementara raja-raja itu mereka tidak mengetahui. Oleh karenanya butuh perantara-perantara, menteri-menteri, ya, orang-orang khusus untuk menyampaikan hajat, keinginan dari orang-orang yang tidak dekat dengan raja. Tujuannya apa? Supaya sampai kepada raja keinginan-keinginan mereka. Kenapa? Karena raja tidak mengetahui apa keinginan-keinginan yang ada pada kita. Nah, ini wajar. Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita saja Allah tahu, dan tidak butuh kepada perantara-perantara ini. Jadi tidak sama. Tidak sama antara Allah dengan raja-raja tersebut. Dan penyamaan yang mereka lakukan adalah penyamaan yang batil, qiyas yang batil, ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dan jika bertanya kepadaku hamba-hambaku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya, maka fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa-doanya orang yang berdoa kepadaku. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui, mendengar, Allah Maha melihat. Apapun yang diinginkan oleh hamba itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah perintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Bukan kemudian menyamakan Allah dengan raja, sehingga kemudian dengan dalih itu mereka mencari perantara-perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka, dan bahkan mereka menyembah perantara-perantara tersebut, ya, beribadah kepada perantara-perantara tersebut dengan harapan hajat mereka bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga mereka ya berdalil dengan firman Allah, di antaranya surat Al-Maidah ayat 35. Kata mereka, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah, jalan, ya, wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, mereka menjadikan dalil ini bahwa kita diperintah oleh Allah SWT untuk mencari wasilah. Padahal yang dimaksud wasilah di dalam ayat ini adalah al-amalus salih. Bukan orang, bukan syekh, bukan wali fulan, bukan. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan itu. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini, wabtagu ilaihil wasilah, maksudnya adalah amal salih. Bukan orang. Jadi berwasilah kepadanya dengan amal-amal saleh, bukan dengan manusia. Kemudian juga firman Allah yang lain, ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-57, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka yang disembah atau diseru selain Allah itu, mereka sendiri mencari kepada Allah al-wasilah. Ya, al-wasilah di dalam ayat ini adalah mereka sendiri berusaha mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Bukan dengan orang. Bukan dengan wali fulan. Bukan itu yang maksud wasilah dalam ayat ini. Ya, wasilah di dalam ayat-ayat ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, dengan amal saleh. Bukan dengan manusia. Ya, ini diantara contoh berdusta atas Allah SWT. Kemudian juga yang lain berdusta atas Allah itu, contohnya adalah misalnya mengatakan ini halal dan ini haram. Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan ini. Ya, sesungguhnya Allah menghalalkan ini, tanpa ada dalil keterangan yang jelas dari Al-Quran maupun dari hadith-hadith Rasulullah SAW. Ketika seseorang mengatakan ini halal dan ini haram, itu pada dasarnya dia menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak mengatakan ini halal dan ini haram adalah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika ada seseorang mengatakan ini halal, ini haram, berarti dia mengatasnamakan Allah, ya, dengan perkataan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib." Dan janganlah kalian mengatakan dengan apa yang kalian, yang lisan-lisan kalian berdusta, ya, atau sifatkan dengan kedustaan, hadza halalun wa hadza haramun, ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadziba. Ya, untuk berbuat dusta atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat-buat kedustaan terhadap Allah, mereka tidak beruntung. Mata'un qalil, ya, kesenangan yang sedikit, walahum adzabun alim, sementara mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Ya, jadi hati-hati. Seseorang mengatakan ini halal, ini haram, ya, ini bukan perkara ringan. Ya, mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu ini harus dengan dalil. Tidak boleh seorang mengharamkan menghalalkan sesuatu tanpa dalil. Karena menghalalkan dan mengharamkan ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang menyampaikan halal dan haramnya sesuatu, ini harus berdasarkan dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tapi pendengar dari Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya Syaikhul Islam rahimahullahu taala membawakan firman Allah surat Az-Zumar ayat ke-60. Ya. Firman Allah surat Az-Zumar ayat ke-60. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah." Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka menghitam. Ini merupakan kehinaan yang didapatkan oleh orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh manusia bisa melihat ketika orang wajahnya menghitam. Nah, ini orang dulu ketika di dunia apa? Berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini merupakan kehinaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang sangat hina ini. Taib. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ghairi." Sesungguhnya dusta atasku, atas nama Rasulullah, itu tidak seperti berdusta atas selainku. Ya. Mengapa demikian? Ya, pendengar ada muslim yang dicintai oleh Allah SWT. Karena Rasulullah SAW adalah penyampai syariat Islam ini dari Allah SWT. Rasulullah menyampaikan wahyu yang dia terima dari Allah SWT. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bagian daripada syariat Islam. Ya, apapun yang dikatakan Rasulullah, bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dikatakan, perbuatan Rasulullah, takrir beliau, ini semua menjadi bagian daripada syariat Islam. Oleh karenanya ketika seseorang berdosa terhadap Rasulullah, maka efeknya atau akibatnya apa yang dia dustakan itu bisa jadi dianggap sebagai bagian daripada syariat Islam, padahal hakikatnya bukan bagian dari syariat Islam. Ya, bisa difahami ini ya. Jadi bahaya ketika berdusta terhadap Rasulullah, ini menyebabkan kaum muslimin mengira atau menyangka atau bahkan meyakini suatu amalan, suatu perbuatan bagian dari syariat Islam, padahal hakikatnya perbuatan atau amalan tersebut bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya ancamannya sangat berat. Rasulullah mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta terhadapku secara sengaja, "falyatabawwa maq'adahu minan nar," maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, diancam oleh Rasulullah, yang berdusta atas nama Rasulullah, ambil tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, secara marfu, "Man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhib," barang siapa mengatakan sebuah hadis dariku yang dia melihat atau menyangka bahwasanya hadis ini dusta, tapi dia sampaikan, "fahuwa ahadul kadzabin," maka dia salah seorang di antara pendusta. Dalam riwayat yang lain, "ahadul kadzibain," dengan lafaz muthanna, salah satu di antara dua pendusta. Siapa pendusta yang pertama? Pendusta yang pertama adalah orang yang meriwayatkan hadisnya. Artinya orang yang membuat hadisnya. Ini pendusta yang pertama. Jelas, dia pendusta. Karena dia yang membuat hadis palsu tersebut. Yang kedua adalah orang yang menukilnya. Ya, kita-kita yang menukil hadis palsu tanpa menjelaskan tentang kepalsuan hadis tersebut, maka kita sama hukumnya dengan orang yang membuat hadis palsu tersebut. Makanya dikatakan ahadul kadzibain, salah satu di antara dua orang pendusta. Pendusta pertama adalah yang membuat hadis palsu. Pendusta kedua adalah orang yang menukil hadis tersebut kemana-mana tanpa menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu, didustakan kepada Rasulullah SAW. Ya, demikian ya. Jadi ini bukan masalah yang ringan, terutama bagi para penuntut ilmu Jangan bermudah-mudah dalam mentashih dan mentad'if, mensahihkan dan mendha'ifkan atau menukil hadis tanpa dia benar-benar mempelajari bagaimana mentashih dan mendha'ifkan sebuah hadis. Harus betul-betul belajar dari para ulama yang memang mereka ahli di dalam masalah hadis, ya, sahih dan dha'ifnya. Jangan sampai kita mensahihkan yang dha'if atau sebaliknya mendha'ifkan yang sahih. Ya, mendhaifkan yang sahih dengan tanpa ilmu. Belajarnya autodidak, tidak di bawah bimbingan ulama, hanya belajar dari kitab-kitab, kemudian berani mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbahaya. Ya, karena dia akan menyebabkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin dengan sebab dia misalnya mensahihkan hadis yang palsu misalnya atau mensahihkan hadis-hadis yang dhaif, akibatnya apa? Tersebar amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian diamalkan oleh kaum muslimin. Ini berbahaya. Oleh karenanya dalam masalah ini kita harus mengembalikan kepada para muhaddithin, ya, kepada para ahli hadis yang mereka memang memiliki kaidah-kaidah, ya, atau rambu-rambu di dalam mentashih dan mendhaifkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ternyata kita ingin menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, maka sampaikan hadis-hadis yang memang telah kita yakini kesahihannya, ya, dari perkataan para ulama-ulama ahli hadis. Ya, seperti itu. Dan bahkan juga bukan hanya sekedar menyampaikan hadis itu sahih, ya. Pemahaman terhadap hadis itu pun juga harus pemahaman yang sahih. Ya, jadi bukan sekedar dalilnya yang sahih, namun juga cara berdalil dan memahami hadisnya pun juga harus benar, sehingga kita tidak termasuk ke dalam kelompok atau golongan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Demikian ya pendengar Radio Muslim cinta Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat kepada saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan itu karena kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Ya, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.